Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan ke tafsir Qur'anil Azim, kita masih pada ayat 143, yaitu firman Allah Subhanahu, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat takbiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nas la'ufur rahim." Pada pekan yang lalu telah kita lewati potongan pertama dari ayat bahwa umat ini umat yang wasat, yaitu umat yang adil, umat yang terbaik. Sebagai saksi, para nabi telah menyampaikan risalah mereka kepada umatnya, juga sebagai saksi Allah di muka bumi bagi yang telah mati, apakah itu disaksikan kebaikan maka surga baginya, ataukah disaksikan, diberi persaksian kejelekan, wal'iyadzubillah, maka neraka baginya. Dan yang dimaksud seperti kata Habib rahimahullah, mereka yang bersaksi ini hanyalah orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang baik, orang-orang yang saleh, yang diketahui ilmu dan keimanannya. Kemudian kelanjutan ayat Allah sebutkan, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah." Tidak kami jadikan kiblat yang kamu dulu menghadap ke sana, yaitu Baitul Maqdis, kecuali untuk kami ketahui siapa yang mentaati Rasul, siapa pula yang berpaling dari agamanya. Dan ini perpindahan kiblat sungguh perkara yang besar, kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya Allah terangkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat Allah kepada beliau dengan sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian dipindah kiblat itu menghadap Ka'bah, sengaja Allah syariatkan itu untuk diseleksi orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW dan mentaati beliau dalam segala yang datang dari beliau. Dimana kalau seperti itu imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan lakukan apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, dia akan menghadap Baitul Maqdis. Rasulullah pindah menghadap Ka'bah, dia pun akan menghadap Ka'bah. Baginya terserah apa yang dia dapati dari Rasulullah SAW, itu yang dia yakini sebagai agama. Sengaja untuk Allah ketahui orang-orang yang seperti itu, murni dalam beragama, mentaati segala yang datang dari Rasulullah SAW dan mengimaninya. Dan terseleksi pula orang yang murtad wal'iyadzubillah dari agamanya, berpaling dari dua tumitnya, yaitu meninggalkan imannya karena kebimbangan, keraguan, seperti ucapan Yahudi dan Nasara, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa mereka berpindah kiblat yang dulu menghadap Baitul Maqdis sekarang ke Ka'bah? Itu diketahui orang-orang yang munafik seperti itu dan ragu dalam imannya. Wa in kanat lakabiratan. Permasalahan ini kata Allah sungguh sangat besar. Bukan perkara yang mudah berpindahnya kiblat salat dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah. Sungguh berat dan besar perkara ini di jiwa mereka yang melaksanakannya, kecuali bagi orang yang mendapat hidayah dari Allah dan yakin dengan kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, yang datang dari beliau adalah hak. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal itu. Kecuali bagi orang yang yakin dan mengimani bahwa Allah berhak melakukan segala yang ia kehendaki, menentukan hukum seperti yang ia inginkan, menentukan taklif beban syariat kepada hambanya seperti yang ia kehendaki, menghapus hukum-hukum tertentu dalam syariat sesuai yang ia kehendaki. Semua itu kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Bagi Allah ada hikmah yang sangat tinggi dan hujjah yang sangat balighah dalam segala urusannya. Ini bagi orang yang mendapat hidayah Allah, mudah baginya, gak masalah. Mau satu hari pindah 5 kali kiblat pun gak masalah baginya, karena dia yakin segala urusan ini kembalinya kepada Allah. Allah yang berhak mengatur dan Allah yang menentukan syariat seperti yang ia kehendaki. Beda dengan orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit nifaq, kemunafikan, penyakit keraguan, syubhat, kerancuan pemikiran, dan yang semisalnya. Setiap terjadi syariat baru dari Allah maupun Rasul SAW, muncul keraguan di hati mereka. Di dalam surat At-Taubah ayat 124 125 Allah terangkan, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum riksan ila riksihim. Ketika surat diturunkan oleh Allah, di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Adapun kaum mukminin, maka iman mereka bertambah. Yang semula mereka sudah beriman, dengan turunnya surat ayat-ayat berikutnya semakin bertambah iman mereka, dan mereka mendapat berita gembira. Adapun orang yang di hatinya ada penyakit, tadi penyakit nifaq, penyakit keraguan, kekufuran, maka bertambahlah keraguan mereka di atas keraguan. Sebelumnya sudah ragu, sebelumnya sudah bimbang, tidak ada iman yang kokoh di hatinya. Dengan turunnya surat yang baru, ayat yang baru, ketentuan hukum yang baru, bertambah besar keraguan mereka. Oleh sebab itu Al-Quran Allah sebutkan di ayat lain, Fussilat ayat 44, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Katakan Quran itu bagi orang yang beriman hidayah, petunjuk, syifa, obat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, di telinganya ada penutup sehingga tidak mendengarkan hak dalam ayat-ayat Quran, dan mereka buta terhadap ayat-ayat itu. Beda. Orang-orang yang beriman semakin mendapat hidayah, semakin mendapat penyembuh, syifa. Sementara yang tidak beriman dengannya, wal'iyadubillah, semakin tertutup telinganya, semakin buta penglihatannya. Dan ayat ini di sisi lain kita singgung sedikit, menunjukkan kepada kita bahwa Quran itu akan bermanfaat bagi orang yang mengimani ajaran al-haq yang ada di dalamnya, mengimani akidah yang diajarkan oleh Allah di dalamnya, mengimani berita yang Allah sebutkan, mengimani hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, mengimani kala itu kalamullah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Yang mengimani itu yang akan berguna Quran itu baginya sebagai syifa, obat. Kadang wal'iyadubillah, orang sakit diruqyah, dibacakan Quran sekian kali sekian banyak juga enggak ada gunanya. Bagaimana mau berguna, dia sendiri tidak mengimaninya. Enggak ada iman dalam hatinya, dibacakan oleh siapapun enggak ada guna Quran untuknya. Karena memang Allah tentukan Quran itu menjadi syifa bagi yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu, bagi orang yang mengimani, hudan wa syifa, sebagai hidayah dan syifa, obat. Jadi orang yang tidak mengimaninya, sia-sia diruqyah dengan Quran seberapapun pula. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh surat itu, di surat Al-Isra pula ayat 82 Allah sebutkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia berguna sebagai rahmat, obat bagi yang mengimani. Ataupun yang ragu apa bisa Quran ini menyembuhkan dia, ya tidak akan berguna, dia hanya ragu. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak menambah orang zalim melainkan kerugian yang besar. Oleh sebab itu, tentang perpindahan kiblat ini, kata Katsir rahimahullah, sahabat-sahabat yang sadiqin al-awwalin, baik itu dari muhajirin maupun ansar, mereka enggak mempermasalahkan. Di mana Rasulullah menghadap, mereka ikuti kiblatnya. Ini para sahabat yang imannya kokoh, imannya kuat, keyakinannya enggak jadi masalah bagi mereka. Dikuatkan ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala bainan nas yusalluna subha fi masjid Quba id jaa rajulun fa qala qad unzila 'ala an-nabiyyi Qur'an wa qad umira an yastaqbilal Ka'ba fastaqbiluha fatawajjahu ilal Ka'ba. Kata Ibnu Umar, ketika sahabat waktu itu sholat subuh di Masjid Quba, datang utusan dari Masjid Rasulullah SAW, dan dia sampaikan kepada mereka ketika sholat telah diturunkan Quran kepada Rasulullah SAW, dan beliau telah diperintah oleh Allah untuk menghadap ke kiblat Ka'bah. maka hadaplah, menghadaplah kalian ke Ka'bah. Di riwayat Muslim juga Tirmidzi, ketika itu mereka sedang ruku dan segera mereka pindah berputar arah menghadap Ka'bah dalam keadaan ruku. Dalam keadaan ruku mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Ini bukti kata para ulama bahwa begitu taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu terikatnya mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, spontan ketika mereka dengar berita bahwa kiblat dirubah, mereka taati. Bukan kemudian mempermasalahkan, loh kenapa enggak dari kemarin? Wah ini kami sedang sholat, nanti saja selesai sholat. Tidak. Ketika itu datang perintah, ketika itu pula mereka laksanakan. Istilahnya tanpa tedeng aling-aling. Bahkan mereka dalam keadaan rukuk menghadap Baitul Maqdis. Didengar oleh mereka perintah menghadap Ka'bah, segera mereka berputar menghadap Ka'bah. Dan ini juga dalil bolehnya bergerak di dalam sholat untuk maslahat. Bolehnya bergerak atau berbuat sesuatu di dalam sholat demi kemaslahatan sholat atau perkara yang ada maslahatnya. Entah itu misalnya anak mau jatuh atau yang semisalnya lah, yang sekiranya itu penting dan tidak berlebihan, maka dibolehkan yang semacam itu. Al-Muhim, riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat, bagi mereka enggak masalah, segera mereka taati Allah, segera mereka taati dan jalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah sebutkan illa 'alal ladzina hadallah. Kecuali bagi orang-orang yang mendapat hidayah Allah, bukan perkara besar. Perkara gampang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yaitu yang dimaksud sholat kalian ke Baitul Maqdis sebelum dipindah kiblat itu ke Ka'bah. Pahalanya tetap dicatat di sisi Allah. Seperti yang diriwayatkan dari Barra radhiyallahu anhu, mata qaum kanu yusalluna nahwa Baitul Maqdis. Beberapa sahabat meninggal dunia sebelum kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Mati ketika sholat masih menghadap Baitul Maqdis. Setelah kiblat ini dipindah, sebagian sahabat bingung bagaimana saudara-saudara mereka dulu enggak sempat menghadap Ka'bah, bagaimana sholatnya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menenangkan mereka. Maka Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan sia-siakan sholat kalian. Yang menghadap Baitul Maqdis melakukan itu dengan perintah Allah. Maka pahalanya dijamin di sisi Allah. Untuknya tidak akan disia-siakan. Karena dia lakukan itu dengan dasar syariat Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa amalan termasuk iman. Karena Allah sebutkan imanakum, tidak akan Allah sia-siakan iman kalian. Dan yang dimaksud sholat, tafsirnya adalah sholat, tidak akan Allah sia-siakan sholat kalian. Dan sholat amalan disebut oleh Allah iman. Ini dalil yang kuat bagi ahlu sunnah bahwa amalan itu termasuk daripada iman. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia itu maha pengasih dan penyayang. Innallaha binnasi laraufur rahim, kata Imam Hasan Al-Basri, maka Allah liyudhi'a Muhammad wa sirafakum ma'ah haitsun sarab. Allah tidak akan sia-siakan sholat Rasulullah dan kalian para sahabatnya ketika menghadap Baitul Maqdis. tetap Allah catat pahalanya untuk kalian, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kalian. Itu bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada kalian. Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW ra'a imra'atan minas syabi qad farata bainaha wa baina waladiha. Suatu saat Rasulullah dapati dari tawanan perang yang ditawan, ada seorang wanita yang terpisahkan dari anaknya. Faja'alat kullama wajadat sabiyan minas syabi akhadathu fa'alsaqathu bisadriha. Karena bingung mencari-cari, setiap dapat bayi segera wanita ini ambil dan dia peluk erat di dadanya. Wa hiya taduru ala waladiha, dan terus dia cari, ternyata telah di dekat bukan anaknya, dilepas lagi, cari di tawanan yang lain ada anak, segera dia rangkul, dia peluk di dadanya, ternyata bukan anaknya. Falamma wajadathu dhammathu ilaiha wa alqamathu tadiyaha, dan ketika dia dapati anaknya, segera dia peluk erat di dadanya dan langsung si ibu itu menyusukan air susunya ke bayinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah katakan kepada para sahabatnya, atarauna hadhihi tarihatun, atarauna hadhihi tarihatan waladaha binnar wa hiya tadhiru ala an la tatrahu. Menurut kalian, mungkinkah ibu ini melempar anaknya ke api, padahal dia bisa untuk menyelamatkan? Qalu la ya Rasulullah, jawab para sahabat, tidak mungkin dia mencari anaknya susah payah, sampai anaknya orang pun dia dekap, dia peluk di dadanya, begitu dia dapati betapa cintanya, betapa kasih sayangnya si ibu ini dengan bayinya, sehingga langsung dia berikan air susunya. Nah, mungkin ibu yang cinta dan kasih sayang seperti itu kemudian melemparkan bayinya ke api. Qala fa wallahi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah itu lebih kasih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada bayinya. Rahmat Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada rahmat ibu ini kepada anaknya. Padahal dalam pandangan manusia tidak mungkin ibu ini melemparkan anaknya ke api, karena kasih sayangnya yang sangat. Mungkin kalaupun terjadi sesuatu, lebih baik dia yang mati atau anaknya selamat. Naluri keibuan, kasih sayangnya, kasih sayang yang sedalam itu masih gak seberapa dengan kasih sayang Allah kepada hambanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menafsirkan penutup ayat, innallaha binnasi larauhur rahim, Allah kepada hambanya Maha Pengasih dan Penyayang. Sifat kasih sayang Allah yang sangat besar kepada hambanya. Ayat menyebutkan secara umum, innallaha binnas, kepada manusia pengasih dan penyayang. Walaupun lafadznya umum manusia, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu hanya kaum mukminin. Yang dimaksud hanyalah orang-orang yang beriman dan mentaatinya, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam ayat lain Allah sebutkan, wa rahmati wasi'at kullasyai, rahmatku itu luas meliputi segala sesuatu. Fasa'at tubuha lilladina yattaqun, aku tetapkan rahmat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Hanya mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa rahim adalah sifat rahmah, kasih sayang bagi Allah, yang merupakan sifatul fi'il, sifat dari perbuatan Allah kepada hambanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Ahzab Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada kaum mukminin rahima, maha pengasih, maha penyayang, sangat rahmat kepada mereka. Sifat atau kaitan rahmat Allah kepada hambanya kaum mukminin. Adapun Ar-Rahman adalah nama bagi Allah yang menunjukkan sifat rahmat Allah pada zatnya. Zatnya penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Adapun Rahim, nama Allah yang menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat berkaitan dengan yang dirahmatinya, yaitu kaum mukminin. Ayat ini pula berarti wajib bagi kita untuk mengimani Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang, dan salah perlu diluruskan anggapan bahwa rahmat ini maksudnya iradatus tawab, kehendak untuk memberi pahala atau kehendak untuk memberi kebaikan. Ini takwil, tos merupakan tahrif, penyelewengan dari ayat Quran. Gak boleh kata mereka Allah punya sifat rahmat, sehingga dibelokkan maknanya kehendak Allah, maksudnya kehendak untuk memberi pahala, kehendak untuk memberi kebaikan dan yang semisalnya. Dan ini salah, karena beda antara kehendak dengan rahmat, kasih sayang. Ayat jelas menyebutkan Ra'ufun Rahim. Di Al-Fatihah juga Ar-Rahmanur Rahim. Juga di Al-Ahzab wa kana bil mu'minina rahima. Hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan Allah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih rahmat kepada hambanya mukminin dibanding ibu ini kepada anaknya. Semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang, yang itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan rahmatnya makhluk, tidak sama dengan kasih sayangnya manusia. Di dalam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ja'alallahu rahmata mi'ata juz', Allah jadikan rahmat itu 100 juz, 100 bagian. Faddaqara wa ja'ala li nafsihi 99 juz'a. Allah simpan pada dirinya 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan yang satu bagian itu yang Allah turunkan di bumi. Min ayatarahamul khalqu. Dari satu bagian itulah makhluk saling berkasih sayang. Orang tua kepada anaknya, suami kepada istri, istri kepada suami, dan yang lainnya. Bahkan kata Rasulullah, hattal faras tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata an tusiba. Bahkan dari satu bagian rahmat itu, dari 100 bagian, 1/100-nya kalian dapati seekor kuda betina berhati-hati dari kakinya untuk tidak terkena anaknya yang masih kecil. Kata Ibnu Battal rahimahullah, dipermisalkan dengan kuda karena ini binatang yang paling sering bergerak dan tidak bisa diam, dan gerakannya luar biasa, terutama pada kakinya, sering bisa menimpa orang tendangan kakinya. Tetapi dia punya rahmat, dia punya kasih sayang, dia masih berhati-hati agar kakinya itu tidak menimpa anaknya. Dan itu salah satu bentuk wujud kasih sayang betina ini atau si induk ini kepada anaknya. Bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi. Termasuk kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Satu bagian dari 100 rahmat yang Allah jadikan. 99 bagian sisanya Allah simpan untuk kaum mukminin kelak di hari akhir, bagi orang-orang yang bertauhid, beribadah hanya kepadanya, tidak syirik. Maka tentu tidak bisa disamakan kasih sayang Allah dengan makhluknya, sehingga tidak perlu dan salah kalau diartikan rahmat Allah itu artinya kehendaknya untuk memberi pahala dan yang semisalnya. Kasih sayang inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang musalsal, diriwayatkan dengan silsilah bil awaliyah. Pertama hadis yang disampaikan oleh syekh kepada muridnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahmat itu dirahmati oleh rahman, maka rahmati yang di muka bumi ini, niscaya kalian akan dirahmati oleh yang di langit, yaitu Allah. Kata Imam Az-Zahabi, sengaja para ulama hadis memilih hadis ini sebagai hadis pertama yang mereka ajarkan, karena syariat ini dasarnya adalah rahmat, bentuk kasih sayang kepada mereka, umat manusia, diselamatkan dari kemurkaan Allah, selamatkan dari jahanam, dari neraka, dengan mentaati ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan tentu rahmat yang paling besar kepada orang lain adalah ilmu. Ilmu ini adalah bukti kasih sayang yang paling besar kepada orang lain. Oleh sebab itu Rasulullah disifati oleh Allah sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk segenap alam ini. Karena beliau membawa ilmu. Ilmu bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah, ilmu tauhid, ilmu sunnah. Ilmu itu yang paling besar rahmat seseorang kepada yang lainnya. Maka yang tidak berilmu tidak memiliki rahmat. Kalaupun dia mengaku kasih sayang kepada umat manusia semu. Kasih sayangnya itu semu. Bagaimana dia mau berkasih sayang kepada mereka ilmu syariat yang enggak punya? Dengan apa dia berkasih sayang kepada mereka? Rahmat apa yang dia berikan kepada mereka? Justru sebaliknya bisa-bisa mencelakakan mereka dengan kesesatan, dengan penyimpangan. Tidak akan orang bisa berkasih sayang dengan baik kecuali ketika dia berilmu. Karena ilmu itu yang akan membimbing dia, mengajari tauhid, mengajarkan sunnah, melarang dari yang bid'ah, melarang dari yang syirik, melarang dari yang maksiat dan mungkar, mengajak yang ma'ruf. Itu semua rahmat dan itu butuh ilmu. Butuh ilmu terhadap rahmat yang diberikan kepada orang lain. Hadis ini pula di Bukhari menunjukkan seperti bab yang ditulis oleh Bukhari, rahmatul aulad, rahmat kepada anak-anak, kasih sayang kepada anak. Salah satunya hadis wanita yang menyusui anaknya ini. Kemudian Bukhari juga bawakan hadis Aqra ibn Habis yang menyatakan ketika melihat Rasulullah mencium Hasan atau Husain radhiyallahu taala anhuma, innali asyratan minal aulad ma qabbaltu minhum ahadan. Kata Aqra, saya punya 10 anak, tidak satu pun pernah saya cium. Ini dianggap oleh orang-orang jahiliyah dulu mencium anak itu aib bagi seorang lelaki, mengurangi kejantanan atau kewibawaan seorang lelaki. Dan ini ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan kepadanya, "Ma amliku laka in kana Allah qad naz'a fi nafsi qalbika rahmah." Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah telah cabut rahmat dari hatimu? Bayangkan seorang bapak enggak pernah mencium anaknya. Hadis ini termasuk yang menunjukkan anjuran atau bimbingan untuk orang tua itu punya rahmat, punya kasih sayang kepada anak-anaknya. Ayat berikutnya Allah sebutkan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang pertama dinasakh dalam Al-Qur'an, dihapus syariatnya, adalah tentang kiblat ini, kiblat ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mayoritas Yahudi, Allah perintahkan semula beliau menghadap Baitul Maqdis salat, dan Yahud bangga dengan itu. Kemudian setelah sekian belas bulan, dalam riwayat yang disebutkan 16 bulan Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, beliau sangat ingin menghadap kiblatnya Ibrahim alaihissalam dan selalu berdoa kepada Allah dengan menengadahkan wajahnya ke langit. Oleh sebab itu Allah sebut dalam ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama, telah kami ketahui pandanganmu yang selalu ke langit berdoa meminta kepada Allah untuk kiblat ini ke Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatra, maka hadapkan wajah kalian ke arah Ka'bah seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardoyah dari Ibnu Abbas kana nabi idza sallama min salati ila baiti naqdis rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Kata Ibnu Abbas, setiap kali Rasulullah salam dari salatnya yang ketika itu masih menghadap Baitul Maqdis, beliau selalu mengangkat pandangannya ke langit, berharap kiblat ini pindah ke Ka'bah. Fa anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini. Falan walliyannaka kiblatan tardaha. Fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami akan palingkan, akan arahkan kiblat kamu ke kiblat yang kamu ridhoi, kiblat yang kamu inginkan. Maka hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram. Diriwayatkan pula oleh Hakim dari riwayat Abdullah bin Amr, mirip dengan riwayat Ibn Abbas di atas. Ayat ini diterangkan oleh para ulama, antara lain para ulama Malikiyah mengikuti Imam Malik. Berdasarkan ayat ini, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, Ka'bah, menunjukkan bahwa yang sholat menghadap ke kiblat di depannya, menghadap ke kiblat di depannya, pandangannya ke depan, bukan ke tempat sujudnya, kata mereka. Dan ini juga mazhabnya Imam Syafi'i, juga Ahmad dan Abu Hanifah. Kata mereka, kalau seorang yang sholat menghadap ke tempat sujudnya, ini membutuhkan takalluf, yaitu dia harus menundukkan kepalanya sehingga pandangannya ke tempat sujud itu, dan ini menafikan kesempurnaan al-qiyam, berdiri dengan sempurna di hadapan Allah menghadap kiblat. Sebagian ulama lain menyebutkan justru yang sholat itu ketika berdiri pandangannya menghadap ke dadanya, diarahkan ke dadanya. Sebagian yang lain seperti Qadi Syuraih, kalau berdiri melihat ke tempat sujudnya. Dan ini pendapat jumhur ulama, karena lebih menunjukkan kekhusyuan, lebih menunjukkan ketawaduan di hadapan Allah. Dan ini yang didukung oleh sunnah, oleh hadis, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan yang lain. Ta'a ra'sahu, memang Rasulullah menundukkan kepalanya ketika berdiri, dan pandangan beliau beliau arahkan ke tempat sujudnya. Demikian pula ketika beliau sholat di dalam Ka'bah, kata sahabat, ma qalafa basaruhu maudi'a sujudih, pandangan beliau tidak pernah lepas dari tempat sujudnya. Ini menunjukkan bahwa yang benar ketika berdiri pandangan mata itu ke tempat sujud ketika sholat. Adapun ayat hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram, yang dimaksud adalah arah kiblat, bukan berkenaan dengan pandangan mata ketika berdiri dalam sholat. Dan Rasulullah SAW lebih mengerti tentang ayat. Beliau yang menafsirkan bahwa dalam keadaan berdiri dalam sholat, pandangan itu dihadapkan ke tempat sujud. Hadis ini sekaligus meluruskan kesalahan sebagian orang dalam sholat yang pandangannya kadang ke depan, kadang ke sana kemari, atau bahkan yang memejamkan matanya. dengan alasan lebih khusyuk atau lebih tenang di dalam sholatnya, dan ini alasan yang barid, alasan yang dingin, dimana kalau kita jujur ingin khusyuk di dalam sholat, maka kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau contohkan untuk kita menghadapkan pandangan mata kita ke arah sujud, dan beliau perintahkan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Wajib meniru dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini juga meluruskan kesalahan ketika di hadapan orang yang sholat itu ada sesuatu yang bisa merusak kekhusyuannya, merusak pandangan wajahnya, karena Rasulullah sebutkan pula dalam hadis yang sahih, innallaha qibalal musalli ma lam yaltafit, Allah itu di hadapan orang yang sholat selama dia tidak berpaling pandangannya. Kalau dia sudah berpaling, Allah pun berpaling darinya. Bahkan di riwayat lain Allah katakan, a'ila khairin minni yabna Adam, apa kepada yang lebih baik dari aku wahai ibnu Adam. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk menyingkirkan kain yang dipasang oleh Aisyah dan sempat mengganggu sholat Rasulullah SAW. Demikian pula Rasulullah perintahkan untuk mengembalikan kain Abu Jahm yang dihadiahkan kepada beliau, dan kain itu bermotif, bukan makhluk hidup gambarnya, tetapi bermotif. Kalau makhluk hidup lebih jelas haramnya, tetapi itu sudah cukup mengganggu kekhusyuan Rasulullah. Pandangan beliau sempat mengarah ke sana, maka beliau segera perintahkan untuk dikembalikan kepada Abu Jahm. Demikian pula hadis, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbasan, salat itu tidak benar ketika orang lapar di hadapan makanan, atau menahan dua yang kotor, yaitu buang air kecil atau buang angin atau buang air besar, karena merusak kekhusyuannya, mengganggu. Nah, oleh sebab itu dimakruhkan sekali ketika yang sholat itu dihadapan sesuatu yang merusak pandangannya, entah itu kain yang bermotif atau mungkin sajadah atau yang semisalnya. Ini sering dilakukan, perlu dibenahi. Orang masuk masjid pakai pakaian yang nyolok, motifnya memancing pandangan orang. Terkadang mungkin misalnya batik, bahkan kadang ada motif makhluk hidup pada gambar batik itu, ada burung atau yang semisalnya. Dan lebih lagi keharamannya kalau itu makhluk hidup. Tidak makhluk hidup saja kalau motifnya cukup menarik pandangan orang dan merusak kekhusyuannya, orang tertarik untuk melihat, mengikuti lika-liku motif yang ada di kain tersebut, mengganggu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk dipindah, dijauhkan dari beliau. Sebab itu di dalam sholat perlu diperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak kekhusyuan. Allah taala alam. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.